lepaskan gontai saat aku menahan sendiri diterpa dan luka oleh senja. Semoga sang mama dijaga, matahari pagi bermahkotakan embun saat engkau ada di sini dan pekat pun berakhir sudah. Akhirnya aku menemukanmu saat ku berkeluh dengan waktu. Beruntung aku menemukanmu, jangan pernah berhenti memilikiku. Henti bernyanyi saat aku berhayal denganmu dan janji pun terukir sudah. Jika kau menjadi istriku nanti, pahami aku saat menang.